mengapa hanya pada diriku terjadi cobaan tak menentu. Masa remaja memunahkan harapan. Haruskah beranian begini berkorban perasaan di hati manusia biasa dari salah dan dosa. Siapakah berani berkata dirinya tak tercela? Manusia biasa tak luput dari salah dan dosa. Siapa berani